bersabar, semuanya akan berlalu. Hidup terus berputar. Ku takkan letih untuk memujamu. Berharap kau mau mendengarkanku. Betapa selamanya sulit asal kita.